Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-mushrikun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد لله الذي أنعم علينا نعمه كثيرة لا تعد ولا تحصى. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, niscaya kalian tidak akan pernah mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu selalu melakukan kezaliman dan kekufuran. Maka alhamdulillah, karena taufik dari Allah Azza wa Jal, kita telah melaksanakan salah satu daripada salat yang telah diwajibkan kepada segenap umatnya dan secara khusus kepada kaum lelaki secara berjamaah, salat subuh. Yang mana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda tentang salat subuh ini yang hendaknya diperhatikan dan selalu terngiang di telinga kaum muslimin dan kaum muslimat dan secara khusus kaum lelaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asqalat salati 'alal munafiqin salatul 'isya'i wa salatul fajr, walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau hawwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang yang ada penyakit munafik, penyakit kenifakan di dalam hatinya adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan salat subuh dan isya berjamaah, maka niscaya mereka akan pergi melakukannya walaupun harus berangkat. Demikian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup tegas. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut menyampaikan kepada kita bahwa tidaklah ada yang meninggalkan salat subuh dan salat isya berjamaah melainkan orang-orang yang telah terjangkiti penyakit kemunafikan, kecuali orang-orang yang memiliki alasan syar'i, kecuali orang-orang yang memiliki udzur syar'i yang memang tidak mampu dan tidak bisa untuk pergi ke masjid melakukan salat berjamaah dikarenakan ada udzur syar'i. Tetapi orang-orang yang meninggalkan salat subuh berjamaah tanpa uzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama Allah Azza wa Jal, maka Nabi telah memberitakannya sebagai orang-orang munafik. Sebagai contoh dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di dalam Sahih Al-Bukhari, ketika beliau sudah mulai takbir al-ihram dengan takbir al-ihram, maka tiba-tiba beliau ditusuk sekian kali oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah dengan sebuah pisau yang bermata dua yang telah diberikan racun. Kemudian beliau pun pingsan. Setelah pingsan, beliau kembali sadar, kemudian bertanya, "Ashallannas?" Apakah manusia telah salat? Maka semua menjawab, "Semua orang sudah salat wahai Umar." Maka Umar pun langsung melakukan salat, kemudian beliau menyatakan, "La haqqa liman tarikal salat." Sungguh tidak dinamakan Islam sedikit pun orang yang tidak salat. Ini ucapan Umar bin Khattab. Sehingga hadis-hadis demikian hendaknya menjadi sesuatu yang menggerakkan dan mendongkrak jiwa seorang muslim untuk melakukan salat. Sangat disayangkan seorang muslim yang tidak memiliki uzur syar'i, tidak memiliki alasan syar'i, bahkan tidurnya di teras masjid. Azan sudah dikumandangkan, terdengar di telinganya, bahkan sudah dibangunkan oleh saudaranya, lantas marah dibangunkan. Marah dibangunkan, dia tidur di teras masjid. Azan sudah dikumandangkan, kemudian dibangunkan oleh saudaranya karena kecintaan dan kasih sayang, jangan sampai mati dalam keadaan tidak sholat. tapi marah. Ini muslim seperti apa namanya? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An ahdi allazi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Sesungguhnya perbedaan antara muslim dengan kafir adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Ini sabda Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, maka hendaknya seorang muslim takut kepada Allah. Hendaknya seorang muslim takut jangan sampai malaikat maut datang tiba-tiba mencabut nyawanya dalam keadaan dia tidur, bahkan di teras masjid, namun tetap tidak mau salat. Ya. Dosa di atas dosa. Maka mudah-mudahan salat subuh yang telah kita laksanakan secara berjamaah dapat diterima oleh Allah Azza wa Jal secara sempurna di sisi-Nya. Allahumma amin. Salawat seiring salam semoga senantiasa tersanjung sajikan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu ummati dakhala al-jannata illa man aba." Setiap umatku semuanya masuk surga. "Illa man aba," kecuali hanya satu golongan, yaitu orang-orang yang enggan. Qalu wa man yaba ya Rasulullah, mereka pun bertanya, siapa mereka orang-orang yang enggan masuk surga wahai Rasulullah. Beliau pun menjawab, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang memaksiatiku maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Pada kajian subuh hari ini saya akan membacakan sebuah hadis yang saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis tersebut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun dikutip oleh Al-Imam Nawawi dan beliau sebutkan di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin pada bab sabar. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, "Kana ibnu li Abi Thalhah syaki, fa kharaja Abu Thalhah fi hajati فقبض الصبي." Kata sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun di Madinah semenjak kecilnya, Anas bin Malik. Beliau adalah seorang sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Nabi, karena Nabi pernah mendoakan beliau dengan sebuah doa, "Allahumma barik lahu fi umrihi wa fi waladi wa fi mali." Ya Allah, berkahilah umur anak ini. Ya Allah, perbanyakkanlah anak keturunannya ini. Dan ya Allah, panjangkanlah umurnya Anas bin Malik ini. Maka Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Anas bin Malik umurnya melewati 100 tahun dan anaknya lebih dari 100 dan hartanya juga banyak. Nah, ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap beliau, Anas bin Malik. Beliau menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah selama 10 tahun dari umur beliau yang masih kecil. Bersama itu Nabi beliau menyatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu li lima fa'alta hadha wa lima lam taf'al." Selama 10 tahun aku bersama Rasulullah, aku belum pernah mendengar Rasulullah berkata kepadaku, "Kenapa kamu tidak melakukan ini? Dan kenapa kamu melakukan ini?" Ini akhlak yang mulia dari Rasulullah. Seorang pembantu selama 10 tahun bersama Rasulullah tetapi tidak pernah mendengar dari Rasulullah berkata, "Kenapa tidak melakukan ini? Kenapa kamu melakukan ini?" Selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak dan memerintahkannya dengan akhlaknya, dengan isyarah atau dengan contoh dari perbuatan beliau. Ya, akhlak yang luar biasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Anas bin Malik, "Selama aku 10 tahun dan bersama beliau, ma masastu dibajan al-yadu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah aku melihat ada kain sutra yang murni itu lebih lembut daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadis ini meriwayatkan sebuah cerita kepada kita yang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari. Kata beliau, kana bunun li Abi Thalhah, bahwa seorang putra, seorang bayi daripada Abu Thalhah. Ya, Abu Thalhah adalah bapak diri beliau yang menikahi ibu beliau Ummu Salim setelah bapaknya Anas meninggal dunia. Abu Thalhah memiliki anak bayi yang sakit. Kemudian Abu Thalhah keluar dikarenakan suatu kebutuhan. Tidak lama kemudian anaknya pun meninggal. Faraja Abu Thalhah. Maka ketika Abu Thalhah tiba dari kepergiannya, beliau telah sampai di rumah, bertanya kepada Ummu Salim, "Ma fa'ala bani?" Wahai istriku, bagaimana kondisi anakku? Bagaimana kondisi anak kita? Beliau bertanya karena memang ketika beliau pergi meninggalkan anaknya, anaknya dalam keadaan sakit. Ketika beliau sampai di rumah, beliau pun bertanya, "Ma fa'ala bani?" Bagaimana kondisi putraku? Maka Ummu Salim, seorang wanita yang sangat bijak, perhatikan bagaimana kecerdasan, kebijakan, ya, dan kepandaian yang ada pada Ummu Salim dikarenakan sudah dididik oleh Al-Quran ini dan sudah diperkuatkan hatinya oleh Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah wanita-wanita yang menuntut ilmu agama, sehingga mereka adalah wanita atau istri-istri yang salehah, bijak, dan bahkan bisa menenangkan suami mereka ketika musibah datang menimpa mereka. Ummu Salim tidak menjawab, dia sudah mati. Ummu Salim juga tidak menjawab, dia sehat, sehingga beliau dusta. Tetapi Ummu Salim menjawab, "Wa asal makan, anak kita sekarang ini berada di dalam ketenangan yang luar biasa." Beliau tidak menjawab sudah mati, karena akan membuat Abu Thalhah mungkin tidak siap menerimanya, karena baru pulang dari kepergiannya. Dikhawatirkan beliau tidak siap menerimanya karena berada di dalam kelelahan dan kelelahan. Tetapi beliau juga tidak menjawab, dia sehat, sehingga beliau dusta. Tetapi beliau menjawab, "Wa askanuma." Beliau di putra kita sekarang sudah berada di dalam ketenangan yang luar biasa. Karena tidak ada ketenangan daripada kematian, selain daripada kematian. Karena begitu seorang hamba, seorang muslim yang meninggal dunia, dia mendapatkan ketenangan, dia telah terlepas dari keletihan dan kelelahan yang ada di permukaan bumi ini. Apalagi seorang bayi yang belum balik, dia meninggal tidak akan dihisab, dia tidak akan difitnah, tidak akan mendapatkan fitnah kubur, dia tidak diadab kubur, bahkan dia pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat karena mati belum balik. Dan dalam hadis yang lain, Nabi memberitakan barang siapa yang meninggal satu orang anak, kemudian dia bersabar, maka sungguh anak tersebut sebagai tameng bagi dia daripada api neraka. Itu keutamaan seorang yang meninggal anaknya di bawah umur yang belum balik, kemudian dia mampu bersabar dan beristighfar, anak tersebut akan menjadi tameng bagi dia dari api neraka. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Ummu Salim di sini karena melihat suaminya baru saja tiba dari kepergian dan melihat suaminya masih lelah, masih berada di dalam kelelahan. Satu hal yang lumrah yang terjadi pada seorang lelaki ketika pulang ke rumah. Maka Ummu Salim tidak mau menjawab sudah meninggal. Khawatir Abu Thalhah belum siap menerimanya. Tetapi juga Ummu Salim tidak menyatakan dia sehat, sehingga beliau akan menipu Abu Thalhah. Tetapi beliau melakukan tauriyah, bahasa Arab namanya tauriyah. Mengucapkan kata-kata yang umum, ya, tetapi bersayap, bisa dibawa makna ke sana dan ke sini. Ya. Maka Ummu Salim mengeluarkan kata yang bersayap, "Huwa asdamu mana?" Anak kita sudah berada di dalam ketenangan yang luar biasa. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Faqarrabat ilayhi al-'asha wa tasanna'at ma lam takun tasna'u qabla." Maka Ummu Salim pun menyiapkan makan isya, makan malam. Asya, makan malam. Menyiapkan makan malam kepada Abu Thalhah. Dan beliau pun berdandan dengan dandanan yang belum pernah beliau melakukan sebelumnya. Inilah wanita salihah. Inilah wanita yang paham agama. Dia tidak berdandan kecuali hanya kepada suaminya. Dia tidak berdandan menghabiskan uang, berdandan dengan secantik rupa kecuali hanya kepada suami. Karena dia tahu Nabi menyatakan, "Ma min ra'atin masatiban summa kharajat ila fahiya jahiliyah." Tidaklah ada seorang wanita keluar rumah dengan menggunakan wangian melakinkan dia adalah pelacur. Ini sabda Nabi. Nabi memfonis wanita-wanita yang keluar rumah menggunakan wangian sehingga kaum lelaki terfitnah, dia adalah zaniah, dia adalah pelacur. Ini yang menyatakan Nabi SAW, bukan ucapan para ulama. Nabi menyatakan ma min ra'atin kharajat min baitiha masat tiban. Tidaklah ada seorang wanita keluar dari rumah menggunakan wewangian sehingga wanita menjadi perhatian bagi kaum lelaki illa wahya zaniyah, melainkan dia wanita pelacur, wanita penzina. Itu sabda Nabi SAW. Maka seorang lelaki, seorang suami tentunya tidak rela kalau istrinya dikatakan pelacur. Apalagi yang menyatakan Nabi-Nya sendiri SAW. Maka bagaimana jalan keluarnya? Tahan, cegah istri Anda jangan sampai bersolek dan berdandan keluar dari rumahnya. Karena barang siapa yang berdandan dari kaum wanita keluar dari rumahnya sehingga menjadi perhatian baik lelaki yang lain, Nabi Muhammad memfonis dia sebagai zani, wanita pelacur, walaupun tidak berbuat dosa. Ya. Maka Ummu Sulaim beliau adalah orang yang paham agama. Beliau tidak bersolek, tidak berdandan kecuali hanya kepada suaminya. Beda hanya dengan wanita-wanita zaman sekarang. Kalau di rumah mungkin dia penampilannya seperti pocong. Tetapi kalau keluar rumah, ya, make up yang harga sekian pun dia siap berutang untuk berdandan supaya tidak kalah dengan wanita-wanita lain. Dia berusaha membeli wangian yang paling wangi atau yang paling mahal sehingga tidak kalah dari teman-teman yang lain. Tanpa mengingat hadis Nabi di atas tadi, Nabi memfonis dan menghukumi wanita-wanita yang keluar rumah menggunakan wangian sehingga menjadi perhatian kaum lelaki. Nabi Muhammad yang paling lembut orangnya telah memfonis dia sebagai wanita pelacur. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kaum wanita, kaum muslimah. Maka muslim, karena beliau seorang wanita yang saleh, beliau pun berdandan dengan dandanan yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya, kata Anas bin Malik. Maksudnya, sebelumnya beliau adalah wanita yang selalu berdandan kepada suami. Tetapi pada kejadian ini, beliau berdandan dengan dandanan yang luar biasa yang belum pernah beliau lakukan sebelumnya untuk menghibur suaminya. Supaya suaminya tidak langsung teringat kepada anak yang sudah sakit, yang telah meninggal. Maka kata Anas bin Malik, ketika Ummu Sulaim telah mempersiapkan makan malam kepada suaminya dan telah berdandan, kemudian Abu Thalhah pun makan malam, kemudian beliau pun menjumpai istrinya, melakukan hubungan suami istri dengan istrinya Ummu Sulaim. Falamma ra'at annahu qad syabi'a, tatkala Ummu Sulaim melihat bahwa Abu Thalhah telah kenyang dan telah melakukan hubungan suami istri dengannya, Ummu Sulaim pun berkata kepada Abu Thalhah, ya Abu Thalhah, perhatikan bagaimana cerdasnya Ummu Sulaim. Beliau sekarang ingin menyampaikan yang sesungguhnya tentang kondisi anaknya. Tapi perhatikan bagaimana cara Ummu Sulaim menyampaikan hal tersebut. Ingin menyampaikan putra yang telah meninggal kepada suami. Kebiasaannya, seorang suami yang tidak, seorang istri yang tidak sabar apabila si bayi meninggal. Tetapi pada kejadian ini beda hanya dengan kebanyakan kaum wanita. Malah si istri yang berusaha membuat suaminya sabar dan siap menerima musibah ini. Anak bayi yang dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla, yang Allah cabut nyawanya, masih dalam gendongan. Kata Ummu Sulaim, setelah Abu Thalhah makan malam dan telah melakukan hubungan suami istri dengan istri Ummu Sulaim, maka Abu Ummu Sulaim berkata, ya Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'aliyatan ahla baiti fatalabuha alam an yamna'u. Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapat engkau kalau ada sebagian orang meminjamkan sebuah barang kepada suatu rumah, kemudian suatu ketika mereka meminta kembali pinjaman tersebut, maka bolehkah rumah tersebut, rumah tangga tersebut menahan pinjaman tersebut? Maka apa jawab Abu Thalhah? Lah, sama sekali tidak boleh. Mereka harus menyerahkan barang pinjaman tersebut. Karena itu barang mereka, bukan barang mereka, tetapi barang orang lain yang dipinjamkan kepada mereka. Tatkala Abu Thalhah sudah bisa diajak berpikir sehat, tatkala Abu Thalhah sudah tenang sehingga beliau bisa menjawab pertanyaan dengan tepat, dan ingin beliau tarik kepada kejadian. Kata Ummu Salifah, kasih benar. Kalau demikian Abu Talha, mengharaplah pahala dari Allah akan anakmu. Anakmu adalah pinjaman dari Allah. Rupanya tadi telah diambil oleh Allah. Engkau keluar dalam keadaan sakit. Begitu kamu keluar, Allah mengambil pinjaman tersebut dari kita. Maka mengharap pahala dari Allah. Subhanallah. Lihat bagaimana kecerdasan wanita-wanita di masa itu. Kenapa demikian? Karena mereka adalah wanita-wanita yang terdidik dengan ilmu Al-Quran, dengan ilmu As-Sunnah. Bukan terdidik dengan sinetron, bukan terdidik dengan acara check and recheck dan yang semisalnya, yang tidaklah melainkan menghancurkan rumah tangga yang ada. Mereka terdidik dengan Al-Quran, terdidik dengan hadis Nabi, bukan terdidik dengan film-film sinetron. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha berkata, rahimallahu nisa al-ansar, la yamna'uhunna haya'uhunna an yatafaqahna fid din. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Yang mana sifat malu mereka, karena memang dikenal wanita-wanita Ansar Madinah adalah wanita-wanita yang memiliki sifat malu yang luar biasa. Kata Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar yang mana sifat malu mereka tidak membuat mereka terhalangi mempelajari ilmu agama. Dan Ummu Sulaim ini adalah wanita-wanita Ansar. Lihat bagaimana pengaruhnya ilmu agama pada diri Ummu Sulaim, menjadi wanita yang bijak, wanita yang paham bagaimana cara berbicara kepada suaminya dan kapan dalam berbicara kepada suaminya tentang perkara-perkara ini. Maka ketika Abu Talha mendengar hal yang demikian dari suaminya, maka beliau seorang manusia yang lumrah ada hal yang manusiawi pada diri beliau. Kata Anas bin Malik, fahabila, beliau pun marah. Ya. Abu Talha marah. Thumma falamma asbaha qada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di pagi hari, tetapi perhatikan, Abu Talha marah, tetapi tidak ada kata-kata yang kotor. Tidak ada kata-kata yang kasar maupun sikap-sikap yang kaku yang keluar dari beliau terhadap istri. Beliau marah. Kemudian di pagi hari beliau pergi menemui Rasulullah SAW menceritakan kronologis apa yang terjadi pada diri beliau bersama istrinya Ummu Sulaim. Maka Rasulullah SAW pun ketika mendengar cerita tersebut berkata, "A'rastumul lailah?" Apakah kalian tadi malam melakukan hubungan ini? Maka Abu Talha menjawab, "Na'am." Iya. Abu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian tersebut. Kata Ummu Sulaim, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian, tidak lama tahamalat Ummu Sulaim, kemudian tidak lama setelah doa Nabi kembali hamil lagi. Ini berkah doa orang saleh. Berkah doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Ummu Sulaim sudah mulai hamil tua, beliau berada di dalam safar bersama Abu Talha. Ketika beliau bersama Abu Talha, maka datanglah tanda-tanda lahirnya anak. Maka terhentilah Abu Talha bersama istrinya Ummu Sulaim di dalam perjalanan sehingga tidak bisa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam safar tersebut pulang ke Madinah. Maka Abu Talha pun berdoa, "Allahumma innaka la ta'lam annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa an adkhula ma'ah wa qad istubistu bima tara." Ya Allah, Engkau tahu bahwa aku sangat suka keluar bersama Rasulullah dari Madinah dan masuk Madinah pun bersama Rasulullah. Namun pada saat ini aku tertahan dengan sesuatu yang telah Engkau ketahui. Maksudnya karena istrinya yang telah datang tanda-tanda ingin lahir bayi. Rupanya setelah Abu Talha berdoa agar dimudahkan urusannya, Abu Sulaim tiba-tiba berkata, "Ya Abu Talha, ma ajitu ma kuntu lagi ajit." Wahai Abu Talha, aku sudah tidak lagi merasakan apa yang aku rasakan tadi. Mari kita berjalan. Maka berjalanlah Abu Talha dan Ummu Salim sehingga masuk Madinah. Ketika mereka telah sampai Madinah, negeri daerah mereka, tempat tinggal mereka, maka lahirlah anaknya. Kemudian anak tersebut dibawa oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditahnik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kurma yang telah dikunyah, kemudian ditempelkan dan digesek-gesek di businya bayi tersebut. Ini yang disebut dengan tahnik. Akan tetapi para ulama menerangkan bahwa tahnik itu menggeser-geserkan kurma yang telah dikunyah di gusi anak bayi itu, kalau tujuannya ingin mencari barakah, maka ini khusus hanya diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ludahnya Rasulullah adalah barakah, beda hanya dengan ludah selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa dikatakan barakah, karena para sahabat Nabi tidak pernah mencari dan melahap barakah daripada air liur dan tubuh setelah Rasulullah. Tidak pernah mereka lakukan kepada Abu Bakar, tidak pernah pula kepada Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Tetapi kalau manfaat tahnik tersebut memang telah difonis dan dikatakan oleh pihak medis itu bermanfaat dan bagus bagi lambung si anak, sehingga yang pertama kali yang dia cerna sebelum dia minum ASI adalah manikan kurma, maka ini dilakukan oleh siapa saja, tidak mesti seorang ustaz, tidak mesti seorang soleh, dan tidak mesti nabi, karena tujuannya ingin mencari manfaat daripada buah kurma tersebut. Ini cerita yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tersebut di dalam hadis ini. Dari cerita dan hadis tersebut banyak faedah dan pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran yang pertama, bahwa seorang muslim, seorang muslimah hendaknya selalu siap untuk berpisah dari orang yang dia cintai, karena dia tidak mengetahui kapan orang yang dia cintai tersebut berpisah darinya, atau dia sendiri yang akan berpisah dari orang yang dia cintai tersebut, apakah ibunya, bapaknya, anak istrinya, maupun karib kerabatnya serta kawan-kawan. Maka seorang muslim hendaknya memiliki prinsip, memiliki sikap yang selalu siap apabila ada orang yang dicintai olehnya diambil oleh Allah Azza wa Jal secara tiba-tiba. Karena Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kematian sesuatu yang pasti. Dan semua kita ini telah difonis oleh Allah semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Semua kita ini sudah difonis mati. Kita ini sudah difonis kapan mati dan apa sebabnya mati semenjak 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Hanya saja kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Ini yang paling bahaya. Bukan yang paling bahaya itu kematian itu telah pasti, tetapi yang paling bahaya yang membuat kita selalu takut kematian yang itu telah pasti tetapi datangnya secara tiba-tiba, yang tidak mengenal pamitan dan tidak mengenal pemberitahuan terlebih dahulu. Oleh karena itu, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari sahabat yang mulia Salih bin Sa'd As-Sa'idi, bahwa suatu saat Jibril alaihi salam turun di langit menyampaikan beberapa wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara wasiat malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi, beliau menyatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, wa hi Muhammad ibn malaikat Jibril alaihi salam. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, cintailah siapa yang hendak engkau cintai karena pasti engkau akan berpisah darinya. Istri yang paling kita cintai, anak yang sangat kita cintai, kedua orang tua yang sangat kita kasihani, mereka semua akan berpisah. Maka hendaknya seorang muslim dia memiliki persiapan dan dia siap tiba-tiba ibunya dipanggil oleh Allah, tiba-tiba anak istrinya dipanggil oleh Allah. Ini adalah sunnatullah. Maka seorang muslim jangan pernah terlena dan terbuai dengan orang-orang yang dia cintai sehingga dia meninggalkan perintah-perintah Allah dan melakukan larangan-larangan Allah. Oleh karena itu, para ulama menyatakan hendaknya seorang muslim mencintai sesuatu yang tidak akan pernah berpisah dari. Apa itu? Yaitu amalan salehnya. Adalah orang yang dia cintai yang tidak akan berpisah darinya dan akan selalu menemaninya sampai dia masuk ke dalam surga. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, Nabi bersabda, "Innal mayta la in yatba'u al-mayta thalathatun ahlihi wa malihi wa 'amali." Yang akan menyertai mayat itu sampai ke kuburan, sampai kepada pemakaman, ada tiga perkara: hartanya, keluarganya, dan amalannya. Saya ju'atnani wa yabqa'u, dua akan kembali, hanya satu yang sisa. Yarji'u maluhu wa ahlihi, keluarganya dan hartanya akan kembali. Dia diangkat dengan mobil pribadinya. Rupanya setelah dia dikuburkan, mobilnya pun akan kembali ke rumahnya. Anak istrinya yang menangisi dia, mentangisi dia, semuanya juga akan meninggalkan dia sendiri dalam rumah. Bahkan istri yang tercinta, anak yang luar biasa yang dia berkorban demi-Nya di dunia, kedua orang tua yang luar biasa dia kasihani, semua mereka tidak siap menerima jasad dia. Kalau mereka diperintahkan untuk menerima jasad mayat, dia tinggal bersama mereka satu atau dua jam saja. Mayat dia tinggal bersama mereka, tidak ada satupun dari antara mereka yang siap tinggal bersama mayat dia. Karena begitu baunya mayat dia. Tidak ada satupun dari orang yang dia cintai, istrinya, anaknya, orang tuanya, kerabatnya, tidak ada yang mau menerima mayatnya. Tidak ada yang mau tinggal bersama mayat dia walaupun hanya satu jam. Maka Nabi menyatakan yang sisa bersama dia dalam kuburan hanya satu, yaitu amalannya, baik ataupun buruk. Kalau buruk, keburukan yang akan dia peroleh, tetapi kalau baik, maka kebaikan yang akan dia rasakan di dalam kuburan. Maka hendaknya seorang sebelum meninggal menanamkan amalan-amalan yang selalu bisa dia petik dan tidak pernah putus walaupun dia telah berada di dalam kuburan, di antaranya ilmu yang bermanfaat, di antaranya amal jariah, yang kedua anak saleh yang selalu mendoakannya. Allah berfirman di dalam surat Yasin, "Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Kami akan menulis amalan-amalan mereka yang telah mereka kerjakan dan apa yang telah mereka tinggalkan. Di antara makna ayat ini, kata Imam Ibnu Katsir, adalah anak-anak saleh. Seorang bapak, seorang ibu telah berada di dalam kuburan. Anaknya sekian masih hidup, semua yang salat lima waktu. Semua yang anak-anak yang taat kepada Allah, seluruh ibadah yang mereka lakukan tanpa mengurangi pahala mereka dan tanpa harus mereka niat untuk kedua orang tua mereka, semuanya itu mengalir kepada kedua orang tua yang telah berada di dalam kuburan. Tetapi sebaliknya, kalau anaknya berkonsumsi sabu-sabu, anaknya berzina, anaknya adalah wanita yang buka aurat, anaknya adalah orang yang tidak salat dan tidak pernah diajarkan oleh kedua orang tuanya, sebabnya karena orang tuanya tidak pernah membuat anaknya belajar agama, maka dia berada di dalam kuburan dengan penyiksaan yang dia rasakan, ditambah lagi dengan dosa-dosa yang dilakukan oleh anaknya, Allah timpakan dan Allah kirimkan kepada dia yang telah berada di dalam kuburan. Sebagian orang, dia tahu keutamaan anaknya menuntut ilmu agama, tapi takut masa depan anaknya gelap kalau tidak kuliah yang favorit, tidak masuk sekolah favorit. Tetapi begitu anaknya rusak, terkena sabu-sabu, sudah hancur pergaulannya, dunia pun sudah rusak, agama pun sudah jauh, baru dia menyesal. Baru dia datang curhat kepada ustaz, kenapa anak saya demikian, kenapa anak saya demikian, padahal dia yang melakukan demikian. Tidak mau diajak kepada majelis-majelis ilmu, tidak mau diperkenalkan dengan ilmu agama, sehingga anaknya rusak. Ketika dia mati, dia hanya menerima dosa-dosa anaknya yang Allah kirimkan kepadanya di dalam kuburan. Maka dalam hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa orang yang kita cintai terkadang bisa berpisah secara tiba-tiba, terkadang meninggalkan kita dalam keadaan tidak kita sangka-sangka, seperti Abu Talha ini. Namun kebaikan bagi beliau, karena anak beliau yang dipanggil oleh Allah, yang diwafatkan oleh Allah, belum baligh, belum memiliki dosa, sehingga tidak dihisab, tidak akan mendapat fitnah kubur, tidak akan mendapatkan azab kubur, bahkan pemberi syafaat kepada kedua orang tuanya dan taming bagi kedua orang tuanya dari api neraka. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari hadis di atas, pentingnya memiliki wanita yang salihah. Ya, pentingnya memiliki istri yang salihah. Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Al-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah." Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salih. maka seorang yang belum memiliki wanita salih, seorang suami yang belum pernah memiliki wanita yang salih, apapun yang dia miliki, walaupun dia menjadi orang yang paling kaya di dunia, maka menurut hadis Nabi Jad, dia belum mendapatkan perhiasan dunia yang sesungguhnya. Karena perhiasan yang dunia yang sesungguhnya, yang paling hebat adalah tatkala memiliki istri yang salihah. Oleh karena itu, Nabi di dalam sebuah hadis mengajarkan sebuah doa yang selalu beliau panjatkan. Di antara doanya beliau, beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika min jarihi wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashyih wa min waladin yakunu 'alayya raqbah wa min qalilin maakirin 'aynuhu tarani wa qalbuhu yar'an in ra'a sayi'atan in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adaa'ah. Nabi bersabda, kata sahabat yang mulia Anas bin Malik, Rasulullah selalu berdoa dengan beberapa doa berikut ini. Ya Allah, aku berlindung dari ini kepadamu dari tetangga yang jelek. Aku berlindung kepadamu dari istri, dari pasangan yang membuat aku berubah sebelum waktunya berubah. Bagaimana sih istri yang bisa membuat suaminya berubah sebelum suaminya berubah? Suami berumur 30 yang sudah berubah gara-gara dia. Seperti apa istri yang seperti itu? Disebutkan oleh sebagai pensyarah hadis, yaitu wanita-wanita yang tidak salih. Ya. Sudah pandangan kamu tidak enak ketika melihatnya karena tidak memiliki penampilan yang cantik jelita. Kemudian akhlaknya tidak baik. Kata-kata yang keluar darinya selalu menyakitkan hatimu. Ketika kamu pergi meninggalkannya karena ada tugas di luar rumah, kamu tidak bisa merasa tenang apa yang akan dia lakukan terhadap dirinya sendiri ketika kamu tidak ada di rumah. Dan apa yang akan dia lakukan terhadap harta yang kamu tinggalkan. Ini wanita yang membuat para suami berkuban sebelum waktu. Nabi berlindung dari wanita-wanita yang seperti ini. Kemudian yang kedua, Nabi berlindung kepada Allah dari anak yang bisa menjadi raja terhadap kedua orang tuanya. Dan dari seorang teman yang selalu membuat makar, matanya melihat tetapi hatinya mengintai. Kalau melihat kejelekan, dia melangsung mengumumkannya. Tetapi kalau melihat kebaikan, dia benamkan. Seakan-akan tidak ada kebaikan. Maka dalam hadis ini, dari cerita Anas bin Malik tadi, pentingnya memiliki wanita yang saleh. Sebagaimana Abu Talha, ketika ada masalah besar menimpa beliau, ada musibah yang menimpa beliau, maka istri menjadi seorang yang dapat memberikan solusi dan bisa menenangkan kondisi suami. Tetap oleh karena itu, di dalam sebuah hadis Nabi menyebutkan keutamaan yang akan diperoleh oleh wanita-wanita salih. Nabi bersabda, "Idz al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat syahraha wa hafidat farjaha wa ata'at ma ba'la" قيل لها ادخل الجنه من ابواب ثمانيه شئت. Seorang wanita apabila menjaga salat 5 waktu, menjaga puasanya, menjaga kemaluannya dan taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke dalam surga dari 8 pintu mana saja yang hendak engkau masuki. Ini keutamaan seorang wanita yang memiliki sifat yang salihah. Dan itu pula keutamaan yang dimiliki, yang akan diperoleh oleh seorang suami, menunjukkan bagi kita bahwa seorang suami bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun senang hidupnya, kalau istrinya belum salihah, dia belum mendapati perhiasan dunia. Maka mudah-mudahan dari cerita di atas dapat memberikan manfaat kepada kita dan memberikan motivasi kepada kita semua di dalam menjalankan agama Allah ini, serta mendongkrak jiwa-jiwa para suami untuk mendidik istri-istri mereka menjadi wanita-wanita salihah dengan dikenalkan majelis-majelis ilmu, diantar kepada ilmu kepada majelis-majelis yang diajarkan ilmu agama, karena istri adalah sumber kebaikan bagi dia dan anaknya. Dan pendidikan yang pertama yang akan dirasakan oleh seorang anak adalah dari istrinya. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar pada subuh berbahagia ini dapat memberikan manfaat, menambahkan ilmu kita dan amalan kita lebih dan kurangnya. Dan Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.